بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk kepada masalah-masalah jahiliyah yang berikutnya yang harus kita jauhi dan kita hindari, yaitu yang ke-81 dan sekaligus yang ke-82, ke-83 dan ke-84. Berarti 4 masalah sekaligus dalam pembahasan pagi ini, karena 4 perkara itu terkandung dalam satu hadis, terkandung dalam satu dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu yang pertama, berarti yang ke-81 adalah al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan. Yang kedua, yang berarti ke-82, at-ta'nu fil ansab, mencerca nasab, mencerca keturunan. Al-thalitha wa thamanun, yang ketiga, berarti yang ke-83 kalau dihitung dari awal masalah, adalah al-istisqa bil anwa, mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat, yang berarti ke-84 kalau dihitung dari awal masalah jahiliyah, adalah an-niyahah, meratapi mayit, meratapi jenazah. Empat perkara ini adalah masalah-masalah min masailil jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebiasaan orang-orang bodoh di zaman sebelum Islam. Aqul, saya katakan, kata penulis, hadhil masail al-arba' dalilu butlaniha hadithun wahid wa huwa ma rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwa empat masalah ini dari perkara-perkara jahiliyah, dalil yang menyatakan kebatilannya adalah satu hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan lafadznya lafadz Muslim dengan sanadnya sampai kepada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haddatsahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepadanya, qala, beliau bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wat-ta'nu fil ansab wal-istisqa'u bin nujum wan-niyahah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un, empat perkara pada umatku dari amril jahiliyah, berarti yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan jahiliyah, langsung Rasulullah sendiri. Beliau sendiri yang mengatakan dengan kalimat arba'un fi ummati min amril jahiliyah, empat perkara pada umatku, yakni yang masih dikerjakan, yang masih tersisa pada umatku dari perkara-perkara jahiliyah, La yatrukunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Yani tidak meninggalkannya secara keseluruhan dan tidak meninggalkannya dari kaum muslimin secara keseluruhan. Artinya, walaupun sebagian mereka meninggalkan, masih ada saja dari mereka yang tetap mengerjakannya. Apa itu empat perkara? Rasulullah menyatakan, yang pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan. Wat-ta'nu fil ansab, dan mencerca keturunan, mencerca nasab. Wal-istisqa'u bin nujum, mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Wan-niyahah, dan meratapi mayit. Atau dikatakan pula dalam riwayat lain, beliau bersabda, an-nahihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamah wa 'alayha sirbanun min qatran wa dir'un min jarab. An-nahihah, wanita-wanita yang meratapi mayit, yang meratapi jenazah, dia kalau tidak taubat sebelum matinya, pada hari kiamat akan dipakaikan pakaian bawahnya, sirbal adalah pakaian bawahnya, min qatiran, dari qatiran. Di sini disebutkan oleh penulis dengan libasun sud, pakaian hitam. Tetapi qatiran disebutkan pula dalam makna-makna dalam kitab lain, disebutkan dengan leburan, timah yang panas. Wadir'un min jarab, dan pakaian atas dari jarab, dirak. Pakaian khas yang dipakai oleh wanita di atas. Dikatakan dengan akan dipakaikan dir'un min jarab. Sedangkan jarab adalah penyakit yang merusak kulit-kulitnya. Dan tentunya makna dipakaikan artinya bahwa dia diliputi oleh penyakit tersebut di dadanya, di tubuh atasnya, dalam keadaan seperti pakaian. Ini siksaan dari siksaan Allah SWT untuk mereka, para wanita, yang dalam keadaan meratapi mayit. Dan meratapi mayit sudah pernah dibahas dalam kitab Tauhid, bahwa suatu perkara yang berkaitan satu sama lain dari beberapa perbuatan. Yani meratapi mayit itu tercakup di dalamnya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan, menjerit-jerit dengan suara yang berlebihan, dan kemudian merobek-robek pakaiannya, memukul-mukul mukanya, atau menarik-narik rambutnya. Dan ini semua diungkapkan dalam satu kalimat an-niyahah, sehingga tidak bermakna menangis. Kalau hanya sekedar menangis, maka maknanya sangat sempit sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal wafat anaknya Ibrahim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melelehkan air matanya. Dan ditanya, ma hadihi, apa ini? Wahai Rasulullah, ini kenapa kok keluar air mata? Maka Rasulullah mengatakan, al-ain tadma' wal-qulub takhsha, air mata bisa berlinang, dan hati bisa tahzan, bisa bersedih. Tetapi tidak keluar dari mulut ini kecuali ma yardha Rabbuna. Tidak keluar dari mulut ini kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, atau seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa yang dimaksud Rasulullah sallam bukan sekedar melelehkan air mata. Kalau menangis melelehkan air mata, maka Rasulullah pun mengatakan bahwa manusia bisa melelehkan air matanya dan bisa sedih hatinya, tetapi tidak keluar dari mulut ini kecuali al-haq. Apa itu al-haq? Kebenaran. Yani mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka anak yang meninggal, maka itu milik Allah dan akan kembali pada Allah. Orang tua yang wafat, maka itu dari Allah dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang manusia protes dengan keputusan Allah, tidak bisa manusia protes dengan apa yang Allah takdirkan. Maka apa makna niyahah? Niyahah adalah orang yang meratapi, menjerit-jerit, yang bermakna dia tidak terima dengan keputusan Allah. Inilah yang diancam dengan kalimat an-naihah idza lam tatub. Wanita-wanita para peratap yang biasa meratapi mayit, maka jika dia tidak bertaubat, maka dia akan terancam dengan ancaman adab. Dipakaikan kepadanya pakaian-pakaian yang panas, dari timah yang panas, atau dipakaikan padanya penyakit di kulitnya, penyakit kulit yang betul-betul menyiksanya. Ini semua illa idza lam tatub, kalau tidak mau bertaubat. Maka wa rafidina azakumullah, disebutkan dalam hadis ini empat perkara Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Apa makna al-fakhru fil ahsab? Berbangga-banggaan dengan kedudukan atau keturunan. Yani iftikharuhum bimafakhir aba. Berbangga-banggaan dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada nenek moyangnya. Ini kebiasaan jahiliyah. Dan jahiliyah selalu menyatakan demikian dan selalu mengucapkan kalimat-kalimat merupakan kebanggaan terhadap keturunannya. Ana bani fulan wa aba'una hakadha. Kami dari turunan fulan dan fulan adalah begini dan begitu. Nenek moyang kami adalah orang hebat, nenek moyang kami orang yang mulia dan seterusnya. Ini min jahiliyah, dari kebiasaan jahiliyah. Sedangkan sebaliknya, at-ta'nu fil ansab, mencerca nasab. Yani nasab dirinya. Dia banggakan bahwa aku turunan fulan, aku turunan hebat, aku turunan ini dan turunan itu. Sedangkan orang lain yang dia akan rendahkan, direndahkan juga dengan keturunannya dicerca. Mereka itu turunan fulan, turunan yang jelek, turunan yang rendah, turunan ini dan turunan itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kedua-duanya adalah kebiasaan jahiliyah. Karena memang yang paling menonjol di masa jahiliyah adalah sifat kabiliyah. Ta'assub dengan kabilah. Ta'assub dengan kesukuan. Sehingga masing-masing membanggakan sukunya sendiri-sendiri. Dan masing-masing merendahkan suku yang lain. Ini adalah kebiasaan jahiliyah yang alhamdulillah telah dihapuskan dan dihilangkan dengan ajaran Islam. Maka sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyatakan bahwa bapak dan ibuku adalah Islam. Ketika ditanya tentang keturunannya, karena beliau sendiri datang dari Persia sendiri dalam keadaan tidak bersama bapaknya, ibunya atau saudaranya, sehingga dia di Jaziratul Arab dalam keadaan tidak memiliki sanak famili sama sekali. Maka dia menyatakan bahwa Islam itulah. Aku dalam keadaan Islam, maka saudaraku adalah kaum muslimin. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian keadaan mereka. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in setelah menerima keislaman dari Rasulullah SAW, maka tidak lagi mereka berbangga-banggaan dengan keturunannya dan tidak lagi mereka mencerca orang lain dengan mencerca keturunannya pula. Tidak. Tetapi seperti kemarin, inna akramakum indallahi atqakum, sudah kita baca ayat Allah SWT, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Ini menjadi satu prinsip yang mereka pegang. Mereka pegang dengan kuat-kuat sehingga mereka tidak membeda-bedakan keturunan. Ikhwan fillah na'azakumullah, at-ta'nu fil ansab, mencerca nasab, adalah idkhaluhumul aib fi ansabin nas. Mencerca atau menyebutkan aib-aib dan kekurangan-kekurangan dari nasab-nasab manusia. Tahqiran li abaihim wa tafdilan li abai anfusihim. Dengan tujuan merendahkan nenek moyang orang tersebut, merendahkan bapak-bapak orang tersebut, dan sebaliknya membanggakan, memuliakan bapak-bapak dirinya sendiri. Ini ikhwan fillah na'azakumullah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, min amril jahiliyah, dari kebiasaan jahiliyah. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum, mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Dan ketika hujan turun, mereka menyebutkan bintang ini dan bintang itu. Dan ini, ikhwan fillah na'azakumullah, juga termasuk kebiasaan jahiliyah. Yang semestinya orang-orang beriman, orang yang muslim, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan berkata, hadza min fadli Rabbi, ini dari fadilah, dari kebaikan Allah SWT, ini dari rahmat Allah. Akan mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hujan ini. Tetapi orang-orang jahiliyah yang memang orang-orang musyrikin kafir menisbatkannya kepada bintang. Hujan ini karena bintang ini, hujan itu karena bintang itu. Atau mengatakan, mengkaitkannya dengan tempat-tempat bulan, tempat peredarannya bulan. Yani al-anwa, sehingga mereka mengatakan ini karena bulan ini karena bulan itu. Sehingga ketika turun di bulan yang tidak mereka sangka-sangka, turun di waktu bintang yang muncul, bintang yang tidak mereka sangka, mereka terkejut. Hujan apa ini? Kenapa kok hujan? Bukankah sekarang bulan ini dan bulan itu? Kenapa heran? Padahal Allah mau turunkan hujan kapanpun, Allah akan turunkan hujan. Bulan apapun, ketika bintang apapun. munculnya bintang ini dan bintang itu, bintang apapun, Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk menurunkannya di hari apa saja, di bulan apa saja, di tahun kapanpun. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, semestinya ketika turun hujan jangan dinisbatkan kepada bintang atau kepada bulan. Maka nisbatkanlah kepada yang menakdirkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini dari fadilah Allah. Ini karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, dan seterusnya. Maka kebiasaan jahiliyah ini juga kata Nabi, la yatrukunahunna, tidak ditinggalkan oleh umatku. Yakni masih tetap ada saja orang-orang yang selalu mengkaitkan hujan dengan bintang, mengkaitkan hujan dengan bulan. Maka kaum muslimin dan kita seluruhnya hendaklah menyadari bahwa itu kebiasaan jahiliyah, sehingga kita menisbatkannya kepada Allah. Alhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, hujan hari ini dan kemarin membingungkan mereka-mereka yang selalu menisbatkan kepada bulan. Membingungkan mereka. Sekarang kan bukan bulan-bulan yang biasa hujan. Bukankah biasanya hujan itu bulan Desember, November, kemudian Januari hujan sehari-hari? Bukankah sekarang sudah bulan Juli, sekarang sudah bulan ini, bulan kok masih hujan? Ya karena kamu menisbatkannya kepada bulan. Kalau kamu menisbatkannya kepada Allah, kamu tidak akan heran. Kamu akan mengatakan alhamdulillah. Allah turunkan hujan kapanpun Allah kehendaki. Allah turunkan hujan dimanapun Allah kehendaki. Maka syukurilah. Ucapkan alhamdulillah. Sayyiban nafi'a. Alhamdulillah, ini hujan turun, mudah-mudahan hujan yang bermanfaat. Suqya rahmah, la suqya azab. Tuangan rahmat, bukan tuangan azab. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, masalah bahaya al-istisqa bil anwa ini, diantara madaratnya, diantara kejelekan dan bahayanya adalah mereka tidak semangat untuk berdoa kalau musim panas. Kalau musim panas dikatakan, oh ini musim panas, enggak akan hujan. Sehingga mereka tidak semangat untuk berdoa. Membiarkan pasrah, panas, terik, kering, pepohonan, dibiarkan. Memang musim panas kok katanya. Kalau ada yang berdoa, ya Allah berikan kepada kami hujan. Malah ditegur oleh yang lainnya. Musim panas kok minta hujan. Ini kejelekan. Dan ini madarat, merusak akidah kaum muslimin. Kenapa tidak yakin kalau Allah ala kulli syai'in qadir? Kenapa tidak yakin kalau Allah bisa dan kuasa untuk menurunkan hujan di musim apapun? Ikhwan ibn a'azakumullah, orang yang beriman dengan yakin bahwa hujan itu dari Allah dan tidak menisbatkannya kepada bintang dan kepada bulan, maka mereka tetap semangat. Kapanpun mereka merasa kekeringan dan pohon-pohon kekeringan, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikah kami hujan. Aghithna ghaithan mughitha. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami mughith. Ghaithan mughitha adalah hujan yang memberikan rahmat atau yang memberikan kebaikan-kebaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka diajarkan oleh Rasulullah SAW al-istisqa, salat al-istisqa. Salat istisqa adalah salat untuk meminta hujan. Kira-kira memintanya di musim panas atau musim hujan kira-kira? Ya jelas memintanya ketika mereka kekeringan, ketika mereka kekurangan air, alias ketika panas. Maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, aghithna ghaithan mughitha, suqya rahmah la suqya adab, hawalaina wala alaina. Kalimat-kalimat yang diucapkan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan Allah Maha Kuasa untuk menurunkan hujan kapan saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan di sini bahwa makna istisqa bil anwa adalah istisqa bin nujum i'tiqad nuzulil matar bisuquti najmin fil maghrib ma'al fajri wa tulu'i akhar yuqabiluhu minal masyriq. Yani mereka meyakini turunnya hujan itu dengan hilangnya bintang tertentu di waktu maghrib, dan kemudian munculnya di tempat lain bintang yang lain. Yani di arah barat pada pagi hari ada bintang yang hilang, dan kemudian ketika terbit muncul di tempat lain bintang yang lain. Yani di timurnya, di barat ada bintang yang hilang, di timur ada bintang yang muncul, maka dikatakan ini akan hujan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga ketika turun hujan mereka tidak ingat pada Allah, tapi ingatnya pada bintang tadi. Ah, ini bukti karena bintang ini muncul, karena bintang ini hilang, maka turunlah hujan, kata mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat-kalimat yang seperti ini adalah kalimat-kalimat yang salah dengan niat makna apapun. Karena ada yang berkata dengan sekian alasan. Ada yang beralasan, saya mengatakan bulan ini dan bintang itu bukan artinya bulan yang menurunkan hujan atau bintang yang menurunkan hujan. Bukan, maksud saya bahwa turunnya biasanya ketika bintang ini muncul, biasanya di bulan ini. Ini pun sudah salah. Kenapa? Karena nyatanya turun hujan tidak mesti bulan tersebut. Kadang pada bulan tersebut tidak muncul, kadang pada bintang tersebut tidak muncul hujan dan tidak turun. Dan kadang pula sebaliknya. Maka itu pun tidak bisa diterima. Apalagi kalau yang menyatakan bahwa bintang itu yang mempengaruhi hujan, menjadi hujan turun karena sebab bintang itu, lebih parah lagi. Menganggap bahwa bulan dan bintang ada asar, ada pengaruhnya terhadap turun hujannya atau panasnya. Ini lebih parah lagi. Dan lebih parah dari itu yang menyatakan bahwa bintang-bintang itulah yang menentukan takdirnya, mana kapan hujan dan kapan tidak. Ini lebih kufur lagi. Maka yang pertama, walaupun bukan dikatakan syirik, sudah dikatakan haram. Karena kalimatnya kalimat yang salah, kalimat yang menunjukkan kalau orang itu dalam keadaan tidak syukur pada Allah SWT, tapi justru mengingat bintang. Seseorang, kalau diberi oleh Allah satu kenikmatan, semestinya kan ingat Allah, alhamdulillah. Tapi orang-orang tersebut ketika diberi oleh Allah rahmat, diberi hujan, mereka tidak ingat Allah. Tapi ingatnya bintang ini, bulan ini. Oh, bulan ini telah tiba. Oh, bintang ini telah muncul, maka turunlah hujan. Ini khun ibn a'azakumullah, paling sedikit kufrun ni'mah. Kufur an-ni'mah. Yani taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rizki yang Allah berikan pada kalian, kalian balas dengan mengingkari, ini mengkufuri nikmah, tidak mengembalikannya kepada Allah, tetapi menisbatkannya kepada bintang-bintang. Ini pun min amril jahiliyah, dari kebiasaan jahiliyah. Wa hadza mufassalun fi kutubil anwa bima la mazida alaih. Dan ini sudah dirincikan dalam kitab-kitab khusus yang membahas masalah ini. Yang bima la mazida alaih, yang tidak perlu ada tambahan lagi. Dan pernah kita bahas pula dalam kitab Tauhid. Dan alhamdulillah sudah dibahas di sana secara detail. Wa mana qawlihi fin na'ihah. Sedangkan pembicaraan tentang na'ihah. Wa alaiha sirbanun min qatiran. Dikatakan annallaha ta'ala yujaziha bil libas. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan pakaian dari qatiran. Li'annaha kanat talbas thiyabas sud, karena mereka waktu itu memakai pakaian yang hitam, maka mereka akan dipakaikan pakaian yang hitam pula nanti hari kiamat, tapi berupa timah hitam yang panas yang disebut qatiran. Biasanya kaum jahiliyah kalau mau meratapi mayit, mereka memakai pakaian khusus dengan hitam-hitam pakaiannya. Wa qawluhu, dan ucapan yang berikutnya, dir'un min jarab, dikatakan yakni yusallit ala a'dha'iha al-jarab, dikuasakan atau ditimpakan pada kulit-kulitnya, anggota badannya, penyakit jarab wal hikkah, gatal-gatal dan penyakit kulit, bihaitsu yughatti badaniha taghtiyatad dira', sampai menutupi badannya seperti dira' yang menutupi tubuh seorang wanita. Wa huwa al-qamis, dan disebut dira' adalah qamis, dan sesungguhnya akhas minal qamis, lebih khusus dari qamis. لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات. Karena mereka dalam keadaan tajrah bikalimatiha, melukai dengan kalimat-kalimatnya yang muhriqah, kalimat yang membakar dan melukai hati-hati orang yang tertimpa musibah. Lihat, orang yang meratapi mayit bukan memberikan kebaikan pada orang yang kena musibah, tapi justru sebaliknya, merobek-robek dan menyayat-nyayat hati mereka. Justru membuat hati mereka bertambah sakit, bertambah tersayat dengan ratapan-ratapan tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dari keluarganya ataupun bukan dari keluarganya, haram yang namanya niyahah atau meratapi mayit. Meratapi mayit biasa diucapkan pada ratapan-ratapannya kalimat-kalimat yang memuji si mati. Memuji si mati dan juga sekaligus mengucapkan kalimat-kalimat yang bermakna kehilangan orang tersebut. Siapa lagi kalau tidak ada engkau? Siapa yang akan membantu kami? Atau dipuji dengan kalimat, engkau adalah orang yang terbaik kami. Engkau adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada kami. Kalau tidak ada kamu, bagaimana kami? Dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat ratapan biasanya begitu. Memuji orang yang telah wafat, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka adalah bagus. Afdal. Tetapi kalau memuji dalam meratap, dengan maksud bahwa kehilangannya adalah kehilangan kebaikan tersebut, ini yang haram. Karena sesungguhnya kebaikan akan datang dari orang tersebut. Ini melalui orang tersebut ataupun melalui orang lain. Bisa datang melalui orang yang mati tadi ketika hidupnya. Kalau dia mati, bisa melalui orang yang lain. Iya atau tidak? Naam. Demikian keadaannya. Allah memberikan rezeki melalui bapakmu dan bisa pula melalui orang lain. Kalau bapakmu meninggal, bapak kita wafat. Bisa jadi Allah ganti. Ternyata mendapatkan kebaikan dari orang lain. Dan Allah SWT memberikan rahmatnya kepada siapapun dari arah manapun, dari jalan manapun. Jadi jangan dianggap bahwa dengan tidak adanya orang ini, maka tidak akan ada lagi kebaikan. Dengan tidak adanya orang ini, dengan meninggalnya orang ini, maka tidak akan ada lagi yang membantunya. Ingat bahwa yang membantu, memberikan rezeki, memberikan manfaat adalah Allah. Sesungguhnya, pada hakikatnya, yang memberikan itu adalah Allah. Maka kalau kamu lihat Allah memberikan melalui orang tersebut yang sekarang telah wafat, maka Allah akan tetap memberikan biiznihi wa qadari, dengan izin Allah dan takdirnya, Allah akan memberikan dari jalan-jalan yang lain. Jangan suudzan, jangan berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini wafat, berarti siapa lagi yang akan memberikan pada aku? Jawab Allah. Allah yang akan memberikan adalah Allah. Dari jalan mana? Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka ikhwan fillah azakumullah, inilah yang menyebabkan bahwa niyahah haram min amril jahiliyah, dan annaihah dan wanita-wanita para peratap diancam dengan ancaman adab. Dan memang disebutkan naihah dengan muannats karena memang kebanyakan para wanita yang meratap. Walaupun kalau laki-laki tetap diancam. Bukan berarti ancamannya kepada wanita-wanita kemudian laki-laki tidak diancam. Diancam lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena dia melakukan dua kesalahan. Kesalahan pertama niyahahnya, meratapinya yang merupakan perkara jahiliyah. Kesalahan kedua, tasyabbuh bin nisa, menyerupai para wanita. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan lebih parah lagi, dikatakan la'anallah al-mutarajjilat minan nisa wal-muhannatina minar rijal. Dilaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, orang laki-laki yang meratapi mayit berarti dia melakukan dua kesalahan besar, menyerupai wanita dan dia dalam keadaan melanggar ucapan Rasulullah SAW bahwa niyahah itu dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nah, mereka-mereka yang dari luar keluarganya. Yang dari luar keluarganya juga kadang-kadang meratapi mayit dengan alasan ikut berduka cita. Ini juga termasuk kebodohan. Jahiliyah. Bagaimana mungkin dia mau memberikan sesuatu untuk orang yang kena musibah, tetapi bukan sesuatu yang membuat tenteram mereka, sesuatu yang membuat sakit mereka. Ini kan kebodohan. Oh, kami ikut berduka cita, kami berbela sungkawa, maka kami ikut meratap bersama mereka. Itu kebodohan. Jahiliyah, kaum jahiliyah, mereka kadang-kadang datang untuk meratapi. Para wanita-para wanitanya datang untuk meratapi. Di antara mereka ada yang ikhlas katanya, dalam rangka bela sungkawa, yang lain dibayar. Ya, ini penangis-penangis bayaran, peratap-peratap bayaran. Mereka meratapi mayit dan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu. Ikhwan ibn na'azakumullah, ternyata ratapan mereka yang katanya bela sungkawa atau ikut berduka cita, la taziduhum illa huzna, tidak menambah kecuali kesedihan. Tidak menambah kecuali sakitnya hati mereka dan sedihnya hati mereka. Bagaimana kira-kira kalau seorang terkena musibah, kemudian ada orang yang meratapinya dengan menyebut pujian-pujian pada si mati dan rasa kehilangannya dengan meratap dan menjerit-jerit. Apa yang terjadi? semakin tersayat hati keluarganya. Tetapi kalau datang itu mengucapkan, dengan ucapan yang diridhoi oleh Allah, sudahlah, kita semua dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Sekarang, saudara kita, bapak kamu, atau orang tua kamu yang diambil, mungkin besok kita, dan mungkin besok yang lain, maka ini sesuatu yang Allah takdirkan. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini dengan qada'ul qadar, yang namanya kematian, itu sudah dicatat oleh Allah SWT. Ini akan menenteramkan, akan mengurangi kesedihan mereka. Ada di antara mereka, keluarga yang ditinggal mati, itu ada yang merasa salah. Ini karena kesalahanku, karena aku merasa tidak cukup melayaninya atau tidak cukup mengawasinya, karena aku kurang perhatiannya, karena aku tidak membawanya ke dokter, atau karena aku. Ini ada yang begitu. Nangis dia, menangis karena merasa dirinya salah. Tetapi dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia mulai tenteram. Bahwa ini takdir dari Allah SWT. Ini adalah kematian yang sudah tercatat di sisi Allah di Lauhul Mahfuz sebelum terciptanya langit dan bumi 50 ribu tahun. Maka orang tadi semakin tenteram. Sekarang yang bermanfaat buat si mati adalah doa. Doakan kamu sebagai anaknya. Doanya akan terkabul. Ucapkan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kalimat-kalimat yang seperti inilah yang disebut dengan ta'ziyah. Ta'ziyah itu adalah membuat orang atau keluarga yang ditinggal mati, dia menjadi tenteram hatinya, menjadi tenang. Ta'ziyah bukan dengan meratapi mayit dan kemudian orang itu semakin sedih. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka apa yang dilakukan tadi betul-betul kebodohan. Makanya perbuatan itu adalah satu kebiasaan di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Qala, dikatakan selanjutnya oleh penulis, fahadal hadith dalla ala butlani ma kana alaihi ahli jahiliyah min hadhil khusalir radiyah. Hadis ini menunjukkan atas batilnya perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh kaum jahiliyah. Dari perkara-perkara yang jelek tadi, yang empat tadi. Wawarathathumul yawm ta'ifatu min hadhil ummah. Yang ternyata dari kaum jahiliyah diwariskan kepada kaum muslimin dari umat ini. Atau lebih tepatnya sebagian mereka. Diwariskan turun-temurun sampai terjadi di masa kita yang lebih parah. Tajawazu fiha aslafahum. Melampaui batas, melebihi dari salafnya. Ini melebihi dari orang terdahulunya. Melebihi dari kaum jahiliyah. Wazadu fit tanburi nagamat. Mereka justru menambahi pukulan tambur mereka dengan irama berikutnya. Dan ditambah lagi dengan irama, lengkap. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini adalah pepatah, ungkapan untuk menunjukkan apa yang mereka lakukan sudah jelek. Ditambah lagi dengan kejelekan yang berikutnya. Dengan tambahan-tambahan kejelekan. Yani niyahah, ratapan-ratapan jahiliyah, ini sudah suatu kejelekan. Tambur mereka yang mereka tabuh, genderang yang mereka pukul. Ternyata orang-orang terakhir menambah suara genderang tadi dengan suara-suara musik lainnya. Tambah parah, tambah banyak kejelekan-kejelekannya. Fatarahum yaftakhiruna bimazaya abaihim. Taib dari yang pertama. Bagaimana berbangga-bangga dengan nasab, dengan keturunan. Fatarahum yaftakhiruna bimazaya abaihim. Wahum bimarahil anhum. Kita lihat sekarang orang-orang yang berbangga-bangga dengan keturunannya. Bahwa kami turunan fulan, kami turunan fulan. Padahal mereka bimarahil anhum. Mereka jauh di bawahnya turunan orang-orang soleh. Kalau ternyata dianya tidak soleh, apa faedahnya? La faedata fi kalamih. Tidak ada faedahnya pada ucapan dia. Aku turunan orang soleh. Aku turunan syekh fulan, syekh fulan. Saya turunan ulama. Aku turunan ulama besar, yaitu imam fulan dan imam fulan. Tayyib, bahwa bapak nenek moyang kamu adalah imam. Kamu bagaimana? Imam atau bukan imam? Bukan. Ulama atau bukan ulama? Bukan. Orang soleh atau orang jelek, orang paleh? Orang jelek, orang yang paleh. Lantas apa keuntungannya kamu mengatakan saya turunan Imam Fulan? Apa faedahnya? Ini kebodohan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ternyata terjadi di kalangan kita hari ini. Orang-orang yang membanggakan keturunannya, padahal dia sendiri bimarahil anhum. Bimarahil itu sekian derajat di bawah mereka. Jauh di bawah mereka, di bawah nenek moyangnya. Saya turunan orang-orang soleh, ternyata dianya fasik. Orang yang betul-betul jelek, pendosa. Saya turunan sahabat fulan, ternyata dia sama sekali tidak mengerti ajaran yang dipahami oleh para sahabat. Saya turunan ahlul bait, turunan keluarga Nabi, dalam keadaan dia tidak berjalan di jalan Nabi dan di jalan keluarga Nabi ahlul bait. Terus apa faedahnya? Kebanggaan tadi, berbangga diri dengan keturunan tadi. Kalimat kana jaddi syekh fulan, kakekku adalah syekh fulan. Atau ucapan jaddil alim rabbani, bahwa kakekku adalah seorang ulama besar yang rabbani, dan seterusnya dan seterusnya. Wa kadzalika ta'an fil ansab. Demikian pula yang kedua, pencercaan terhadap nasab. Sekarang masih terjadi dan lebih parah. Setiap orang bertikai, maka dia mencerca saudaranya, bukan hanya dirinya, tapi keturunannya. Lah apa salahnya keturunannya? Apa salahnya nenek moyang dia? Apa salahnya bapak ibunya? Apa salahnya nenek kakeknya? Apa salahnya nenek moyang sampai ke atas? Apa salahnya kok disalahkan seluruhnya? Memang kamu itu turunan jelek, turunan begini dan turunan begitu. Salahnya orang ini, tapi yang dicerca seluruh keturunannya. Salah satu orang dijelekkan korps. Seluruh keluarganya dijelekkan. Ini yang dikatakan sebagai melampaui batas. Melebihi dari yang sewajarnya. Idza khasama fajara. Ini kebiasaan dari kebiasaan munafikin. Idza khasama fajara. Kalau dia bertikai, melampaui batas. Kakekmu laknat, bapakmu laknat, turunan nenek moyangmu, bangsamu semuanya memang laknat. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan, dia berbuat satu kesalahan pada sekian ribu orang atau sekian ratus ribu orang. Memang Bani Fulan, tapi berapa orang itu Bani Fulan? Satu atau dua? Sekian banyak dan di sekian negeri kamu cerca seluruhnya. Ini kalau mencerca nasab, bahayanya demikian. Akan mengenai ucapanmu seluruh nasabnya atau seluruh orang-orang yang dalam sukunya, dalam bangsanya. Ini khadim bin a'azakumullah, maka dikatakan sebagai kebiasaan jahiliyah yang ternyata masih dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Mudah-mudahan sebagian kecil. Rasulullah SAW mengatakan, la yatrukuna hunna, masih tetap tidak ditinggalkan. Fahada yakul, inna aba fulan lam yakunu minal itrah at-tahirah. Mereka itu kan bukan keturunan itrah at-tahirah, bukan turunan yang harum dan suci. Sedangkan kami kan turunan yang harum dan suci. Wa dzalika yaqul, yang lain berkata, inna aba fulan lam yakunu min dawil ahsabil bahirah. Memang suku ini bukan dari golongan orang-orang yang berkedudukan tinggi, bukan golongan yang berdarah biru, bukan orang-orang yang mulia, atau bukan dari turunan yang mulia. Ini ikhwan fillah a'azzakumullah, masih terjadi kalimat-kalimat yang seperti di kalangan kaum muslimin. Padahal mereka sama-sama tahu, kalau diurut, mereka dari satu turunan. Bangsa apapun, suku manapun, keturunan siapapun, semuanya dari Adam. Wa Adam min turab. Kullukum min bani Adam. Semua dari bani Adam. Wa Adam min turab. Kamu masih saudara dengan saya, karena masih satu bapak. Masa iya? Iya. Yaitu dari Adam alaihi salam. Bangsa kamu dengan bangsa kami masih bersaudara. Yaitu satu bapak. Satu turunan. Siapa? Adam alaihi salam. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kalau begitu kenapa mesti bertikai? Kullukum min Adam wa Adam min turab, kata Nabi. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, kalian seluruhnya dari Adam dan Adam dari turab. Maka la fadla, tidak ada keutamaan atas orang-orang ajam, tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang ajam, orang yang merah di atas yang putih di atas yang hitam, tidak ada keutamaan satu di atas lainnya illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang ketiga, al-istighfar bil anwa. Apakah terjadi? Naam, terjadi hari ini dan masih sering disebut-sebut oleh kaum muslimin. Walam ya'taqid katsir minan nasi anna ma kana innama huwa min fi'li rabbil ardi was sama wa hakadha an-nauh 'ala al-amwat. Walam ya'taqid katsir, dan kebanyakan mereka tidak meyakini anna ma kana, bahwa semua yang terjadi innama huwa min fi'li rabbil ardi was sama, bahwa itu adalah dari perbuatan Rabb, dari perbuatan Allah penguasa langit dan bumi. Berarti sudah lebih parah. Tidak hanya mengatakan biasanya hujan ini karena bintang ini, karena bulan itu. Bukan hanya itu. Itu sudah salah, mereka lebih parah lagi. Sampai menyatakan bahwa bintang inilah yang menentukan hujan. Karena bintang ini datang hujan, karena bintang itu tidak hujan. Ini khonifidina azakumullah, berarti lebih parah. Bahkan mereka dalam keadaan menebak sesuatu semua, bukan hanya hujan, dengan bintang-bintang. Al-istisqa itu hanya hujan. Tetapi sekarang bukan hanya hujan. Orang akan dapat rizki atau tidak dapat rizki dengan bintang. Orang akan baik atau akan jelek dengan bintang. Bahwa ini akan menjadi jalannya mulus atau tidak mulus dengan bintang. Bintangnya apa? Scorpio? Atau Pisces? Apa bintangnya? Oh, kalau kamu lahir di bintang ini, kamu akan begini rezekinya, akan begini keadaannya, akan bahagia atau akan sengsara. La haula wala quwata illa billah. Padahal akal yang sehat pasti akan berkata bahwa setiap bintang yang muncul atau satu bulan tertentu akan lahir jutaan manusia dan mati jutaan manusia. Lahir jutaan manusia dalam keadaan tidak ada yang sama. Berbeda rizkinya masing-masing, berbeda kebiasaannya masing-masing, berbeda bahagia atau sengsaranya, berbeda pula warna kulitnya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang merah di seluruh dunia. Iya apa iya? Dalam satu saat, dalam satu bulan, atau dalam satu hari bahkan, berapa anak yang lahir? Hah? Satu. Jutaan manusia. Tapi jutaan manusia sama atau tidak sama? Tidak sama. Kalau begitu batallah apa yang dikatakan bahwa kalau Scorpio begini, kalau Pisces begini, batil sama sekali. Enggak bisa diterima aklan, apalagi syar'an. Secara akal saja enggak bisa diterima, apalagi secara syar'i. Secara syar'i itu adalah syirik, secara akli itu adalah kebodohan. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti sekarang lebih parah daripada dulu. Dulu hanya hujan berbicaranya dengan bintang-bintang, sekarang menebak segala sesuatu dengan bintang. Qala, selanjutnya dikatakan, wahakadha nauh 'alal amwat. Demikian pula meratapi mayit masih banyak terjadi di hari ini. Faqad ittakhadhahu katsirun minan nasi min afdalil a'mal. Telah banyak terjadi manusia dalam keadaan meratapi mayit di hari ini. Bahkan dianggapnya sebagai afdalil a'mal. Meratapi mayit dan menganggap bahwa ini kebaikan. Ini kan ungkapan kesedihan kita pada si mati. Berarti ini kebaikan, amal soleh, kata mereka. Wasababul wusul ila mardah dawil jalal. Dan ini adalah mengharapkan keridhaan, katanya. Mengharapkan keridhaan dari Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Yang ngajarinya, pimpinan tertingginya adalah Syiah Rafidhah. Yang ngajari meratapi mayit. Apa itu yang mereka lakukan? Mereka lakukan adalah meratapi kematian Husain, katanya. Mereka memukul-mukul dirinya. Dulu memukul-mukul dirinya tidak dengan senjata. Itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, amrul jahiliyah, perkara jahiliyah. Ketika meratapi mayit dengan memukul-mukul tubuhnya. Atau memukul-mukul pipinya. Dikatakan sudah amrul jahiliyah. Ternyata hari ini Syiah Rafidhah bukan hanya memukuli dengan tangan, tapi dengan senjatanya. Sampai luka mereka, sebagian parah, sebagian mati, sebagian kurang dari itu, dalam keadaan mengatakan, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Apakah itu kebaikan kepada Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu? Atau itu adalah amal soleh yang akan diridhoi oleh Allah? Tidak kedua-duanya. Tidak sebagai ibadah yang Allah ridhai dan tidak pula akan menguntungkan Al-Husain sama sekali. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, itu hanya perbuatan bid'ah yang menyakiti mereka dan diancam dengan dosa dari Allah SWT. Dan ternyata sebagian kaum muslimin yang mereka mengerti sunnah dan bukan syiah, ternyata ikut-ikutan. Kalau seorang yang soleh harus diratapi. Lihat Husain. Husain saja diratapi oleh kaum syiah. Masa orang soleh yang lain tidak kita ratapi? Akhirnya mereka meratapi setiap orang soleh. Semakin soleh semakin keras ratapannya. Dia orang yang soleh, kenapa dia diambil? Menentang Allah SWT. Menentang qada wal qadar. Menyalahkan Allah SWT. Kenapa orang soleh kok diambil? Kenapa orang soleh kok diwafatkan? Kata mereka. Ini khonifidina azakumullah. Bukan amal ibadah. Tapi amal yang membuat mereka dimurkai Allah SWT. Karena menentang Allah SWT. Dan menentang keputusan takdir Allah yang hikmah. Yang penuh dengan hikmah. Yang kadang kita tahu hikmahnya. Kadang kita tidak tahu hikmahnya. Tapi pasti Allah SWT menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah. Karena Allah memiliki sifat al-hakim. Kemudian dikatakan selanjutnya, la siyama man ittakhadha al-ma'atim al-husainiyah fi kulli 'am. Lihat, penulis sudah menyatakan berarti sejak dulu memang terjadi di kalangan Syiah. Khususnya adalah apa yang mereka kerjakan di dalam ma'atim al-husainiyah, di dalam acara perayaan ulang tahun kematian Husain. Fi kulli 'am, di setiap tahun. Fahunaka minal bid'ah ma takil an naqlihi al-sinatul aqlam. Di sana terjadi kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak mampu lidah ini menyampaikannya. Terlalu berlebihan dan terlalu mengerikan. La siyama. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang demikian ini terjadi di kalangan orang-orang yang mengaku muslimin. Kalau saja mereka tidak mengaku muslimin, cukup. Kita katakan itu adalah orang-orang kafir, bukan dari kalangan Islam. Tetapi mereka mengaku muslimin. Ternyata melakukan hal yang sama dengan orang-orang kafir Nasrani. Yaitu mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang jelek. Dan memukul-mukul dirinya dengan senjata-senjata mereka. Dengan pisau mereka, dengan pedang mereka. Sehingga mereka bermandi darah. Katanya dalam rangka meratapi orang soleh. Dan mengharapkan keriduan Allah SWT. Wal wailu kullul wail liman ankara syai'an min dhalik. Bahkan kalau ada yang mengingkari, celaka orang yang mengingkari di sana, di Iran sana atau di Irak, di kalangan Syiah, kalau ada orang yang mau mengingatkan mereka, jangan, ini haram, ini perkara jahiliyah. Wail, thumma wail, celaka, sungguh celaka. Mereka akan menyerangnya, mereka akan membunuhnya, mereka akan mengusirnya atau memukulnya. Ini yang terjadi. Mereka justru menganggap orang yang mengingkarinya sebagai orang yang tidak cinta kepada Husain. Padahal ahlus sunnah mesti mereka akan mencintai Al-Hasan dan Al-Husain. Mencintai Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mencintai Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Mencintai mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mesti. Bahkan namanya orang yang dikatakan ahlus sunnah akan begitu. Kalau tidak cinta bukan ahlus sunnah bahkan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tetapi mereka ghulu, ekstrim, sesat dan menyesatkan, yang akhirnya orang yang mengingatkan mereka justru dianggap sebagai musuhnya. Yang mengingatkan mereka justru dianggap sebagai orang yang tidak cinta kepada ahlul bait. Fa innahum yuridunahu mawarid al-'atab wal mahalik. Orang yang mengingatkan dan menyalahkan mereka akan dipojokkan kepada kebinasaan, akan dimasukkan ke dalam siksaan, akan dimasukkan ke dalam berbagai macam mahalik. Wal amru lillah, dan urusannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi mereka secara adil. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.